aja aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yullil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab الداء والدواء. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang hukuman-hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. Pasal yang berikutnya, wa min uqubatiha, di antara hukuman-hukuman kemaksiatan, annaha tu'assiru bil khasiyati fi nuqsanil aqli, bahwasanya kemaksiatan secara khusus mempengaruhi pada kurangnya akal seseorang. Ini di antara hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan bisa mempengaruhi kurang kemampuan akalnya. Fala tajidu aqilaini ahaduhuma muti'un lillahi wal akharu asin illa wa aqul muti' minhuma awfaru wa akmalu. Engkau tidak dapatkan dua orang yang berakal, salah satu di antara keduanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang satunya lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak mendapatkan kedua akal orang ini sama, melainkan akal orang yang taat di antara kedua orang tersebut lebih sempurna. Wa fikruhu asah, pemikirannya juga lebih sehat. Wa ra'yuhu asad, dan juga pendapatnya lebih lurus. Wasawabu qarinuhu, dan kebenaran menyertainya. Kalau ada dua orang, yang pertama dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan mana di antara keduanya yang akalnya lebih sempurna, yang pikirannya lebih sehat, pendapatnya lebih lurus dan kebenaran lebih menyertainya? Tentu jawabannya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya kemaksiatan ini mempengaruhi kepada berkurangnya kemampuan akal seorang. Ya. Orang yang bermaksiat, dia tidak menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Beda hanya dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada tajidu khitab al-Quran innama huwa ma'a ulil albab ulil uqul wal albab. Oleh karena itu engkau dapatkan pembicaraan dalam Al-Quran sesungguhnya kepada ulil uqul, orang-orang yang menggunakan akalnya, ulil albab, orang-orang yang benar-benar menggunakan akal pikirannya. Kaqoulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku, takutlah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala seru, ajak bicara kepada orang-orang yang menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Wa qulihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang menggunakan akalnya, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kebahagiaan. Ya. Akal ini salah satu di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Nah, sehingga banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, afala taqilun, tidakkah kalian menggunakan akal dengan sebaik-baiknya? Ya. Dikatakan dengan akal ini, seseorang bisa memahami mana yang baik, mana yang jelek. Dan dengan akal ini seseorang bisa memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Ya. Dan ini merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada manusia dibandingkan dengan hewan. Hewan tidak memiliki akal. Ya. Sehingga kita perhatikan tingkah lakunya, perbuatannya, ya, sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan keinginannya dan hawa nafsunya. Ya. Ada pun manusia, hendaklah menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya akal yang sehat ini tidak akan bertolak belakang dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Sehingga kalau seseorang menentang dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran atau As-Sunnah dengan akal, dengan alasan tidak masuk akal, tidak masuk akal, ini menunjukkan akalnya tidak sehat. Yeah. Dikatakan akal yang sehat tidak akan menolak terhadap dalil-dalil yang sahih, baik Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah yang mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Orang yang benar-benar menggunakan akalnya, dia akan mengambil pelajaran dari setiap apa yang dia lihat, mengambil pelajaran dari setiap apa yang dia dengar, mengambil pelajaran setiap apa yang dia perhatikan. Ini orang yang berakal. Yeah. Dalam setiap peristiwa yang menimpanya, dia akan mengambil pelajaran. Ya. Dan setiap musibah yang menimpanya, dia akan mengambil pelajaran. Beda hanya dengan orang-orang tidak menggunakan akalnya. Tidak bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tidak mengambil pelajaran dari musibah-musibah yang menimpa dirinya. Jika Allah mengatakan, وَمَا يَدَكَّرُ إِلَّا أُولُّ الْأَلْبَابِ, tidaklah yang mengambil pelajaran, melainkan orang-orang yang berakal. وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَسِيرًا, dan ayat-ayat yang seperti itu banyak sekali. Yeah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyeru, mengajak bicara kepada orang-orang yang berakal. Dan menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Wa kaifa yakunu 'aqilan wafirul 'aqli man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darihi. Dan bagaimana mungkin seseorang itu berakal, sempurna akalnya, cerdas, sedangkan dia durhaka, bermaksiat kepada zat yang dia berada pada genggamannya dan di dalam negerinya. Bagaimana mungkin seorang dinyatakan berakal, dinyatakan cerdas, sementara dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana manusia itu berada di bawah genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana manusia itu berada di negeri Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang banyak melakukan kemaksiatan, sekali lagi menunjukkan kurang akalnya. Lemah akalnya. Kenapa? Dikarenakan kalau dia menggunakan akalnya dalam keadaan di bawah genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan hidup di bumi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia bermaksiat, durhaka kepada zat yang menggenggamnya, zat yang memiliki bumi yang dia berpijak di dalamnya. Sempat ada seseorang yang meminta nasihat kepada salah seorang di antara ulama. Supaya meninggalkan kemaksiatan. Di antara nasihatnya, kalau engkau ingin bermaksiat, silakan cari tempat yang bukan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tidak kira-kira? Tidak ada. Semua tempat, semua bagian bumi ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa ya'lamu annahu yarahu wa yusahiduhu. Dalam keadaan dia mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya dan menyaksikannya. Fayasihi. Kemudian dia bermaksiat kepadanya. Menunjukkan lemah akalnya. Kurang akalnya. Dalam keadaan dia mengetahui di bawah genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, ada di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia pun mengetahui Allah melihatnya, Allah menyaksikan apa yang dia lakukan, tapi tetap saja dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah pantas orang yang semacam ini dinyatakan orang berakal atau orang yang cerdas? Kita saja misalkan, kalau kita statusnya sebagai pekerja atau misal pembantu, berada di rumah tuannya, yang mana tuannya ini baik sekali, tuannya baik sekali, memberikan fasilitas-fasilitas yang cukup, yang baik, yang bagus. Nah, dalam keadaan ada pengawasan, baik secara langsung ataupun melalui CCTV dan sebagainya, Kemudian dia melakukan kedurhakaan kepada tuannya. Ya. Apakah pantas orang semacam ini ya, tak akan berakal? Nah, sudah difasilitasi, sudah diberikan kenikmatan-kenikmatan, bahkan diawasi, ya, tapi tetap saja dia melakukan pelanggaran kejahatan terhadap tuannya. Apakah mengambil barangnya, mencuri dan sebagainya? Dia tahu, dia diawasi, baik secara langsung atau ada CCTV tadi. Dia tetap saja melakukan ya, kejahatan tadi. Orang semacam ini bisa dinyatakan kurang akalnya. Ya. Apalagi dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mengetahui Allah Subhanahu wa taala menggenggamnya. Ya. Dalam keadaan dia sadar hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia mengetahui Allah menyaksikan setiap apa yang dilakukan. Allah melihat setiap apa yang dilakukannya, tapi tetap dia bermaksiat. Ya. Menunjukkan kurang akalnya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan tentang tingkatan yang paling tinggi dalam agama ini, yaitu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya. Kalau tidak bisa sampai kepada derajat ini, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, ya, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya. Allah melihat setiap apa yang kita lakukan, sehingga tumbuh ya muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah mengetahui, menyaksikan, tetap saja dia bermaksiat. Maka orang ini kurang akalnya. Wa huwa bi'ainihi ghairu mutawarin anhu. Dan dia tidak bisa bersembunyi pada pandangannya. Nah. Wa yasta'inu bi ni'amihi ala masakhitihi. Dan apakah pantas seorang dinyatakan berakal ketika dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Nikmat pendengaran, ya. Nikmat penglihatan. Kemudian dia gunakan nikmat tersebut untuk melakukan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas orang yang semacam ini dinyatakan sempurna akalnya, dia cerdas? Justru sebaliknya. Orang yang semacam ini dinyatakan orang yang kurang akalnya. Diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bukannya disyukuri, tapi kenikmatan tersebut digunakan untuk melakukan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastada'i kulla waqtin ghadabahu 'alayhi, dan dia mengundang setiap waktu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, menggunakan kenikmatan ya untuk mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa la'natahu 'alahu, mengundang laknat Allah kepadanya. Wa ib'adahu min qurbihi, mengundang untuk menjauhkan dari kedekatan kepadanya. Wa tardahu an babihi, ya, terlempar dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Wa iradahu anhu, dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hidlanahu lahu, ya, dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahliyata bainahu wa bain nafsi wa aduwihi, dibiarkan antara dia dan musuhnya. Dia diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasukutuhu min ainihi, dan jatuh kedudukannya, jatuh kehormatannya, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa hilmanahu ruha ridah wa hubbah, terhalangi dari ruh ridwan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qurrata al-aini bi qurbihi, dan juga kebahagiaan dikarenakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal fauza bi jiwarihi, keberuntungan bi jiwarihi, di samping Allah Subhanahu wa taala. Wan nadhara ila wajhihi fi jumrati awliyaihi, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah deretan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ila ada'afi ada'afi dalika min karamati ahli ta'ah. Dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang merupakan kemuliaan bagi orang yang melakukan ketaatan. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan tadi. Wa ad'afi wa ad'af dalika min uqubati ahli masiyah. Dan hukuman-hukuman yang bermacam-macam, yang berlipat ganda daripada hukuman-hukuman yang diberikan kepada orang yang bermaksiat. Apakah pantas orang yang semacam tadi dinyatakan orang yang berakal? Ketika dia lebih memilih hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada pelaku kemaksiatan dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, fa ayu aqlin liman athara laddata sa'atin aw yawmin aw dahrin summa tanqadi ka'annaha hulmun lam yakun. Akal macam apa bagi orang yang lebih mementingkan kelezatan yang sifatnya sesaat, atau kelezatan sehari, atau kelezatan setahun, kemudian hilang, kemudian sirna, seakan-akan mimpi yang tidak terjadi. Ala hadan na'im al-muqim wal-fawjil adim, daripada kenikmatan yang abadi dan keberuntungan yang besar. Akal mana yang lebih mementingkan kelezatan yang hanya sesaat saja, kemudian akan sirna, bahkan diumpamakan seperti mimpi yang tidak terjadi? Lebih mementingkan hal tersebut daripada kenikmatan yang langgeng, yang abadi, dan keberuntungan yang besar. Tentu yang semacam ini menunjukkan akalnya itu kurang sehat. Menunjukkan akalnya lemah. Menunjukkan kurang akalnya. Kenikmatan dunia yang sifatnya sesaat. Atau mungkin Hanya dalam waktu yang sebentar saja, kemudian akan sirna, akan hilang. Sementara kenikmatan akhirat, kenikmatan yang langgeng, kenikmatan yang abadi, bahkan keberuntungan sangat besar, seharusnya kalau kita menggunakan akal sehat, lebih mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Nah, tapi kebanyakan manusia ini sebaliknya, lebih mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Sekarang mengatakan bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu kebanyakan manusia demikian. Lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini isyarat bahwasanya orang yang menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, tatkala mengetahui bahwasanya kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal, maka dia akan lebih mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia yang sifatnya sementara, yang sifatnya sesaat saja, tidak selama-lamanya. Akan hancur dunia ini walaupun terlihatnya indah, terlihatnya hijau, manis. Sebagai sabda Nabi SAW, inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Manis membuat orang ingin menikmatinya. Hijau membuat orang terlena, terpukau dengan dunia, sehingga berambisi untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan dunia. Jadi Rasulullah ingatkan, fattakud dunya, hati-hatilah kalian dari fitnah dunia. Jangan sampai mengorbankan agama hanya untuk mendapatkan harta dunia. Ini fitnah yang sangat dahsyat. Bahkan bisa jadi seorang menjual agamanya, murtad dari agamanya, hanya untuk mendapatkan harta dunia. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah yang akan banyak bermunculan, bahkan disebutkan kaki to'il lail mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Sampai yusbihu rajul mu'min wa yumsi kafira, seseorang yang pagi hari dalam keadaan mukmin, sore hari sudah menjadi kafir. Atau sore hari dalam keadaan mukmin, pagi hari sudah menjadi kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya untuk mendapatkan harta dunia. Rela untuk menjual agama hanya untuk mendapatkan harta dunia. Padahal harta dunia ini sifatnya tadi hanya sementara. Akan sirna, akan hancur. Beda halnya dengan kenikmatan akhirat yang sifatnya abadi selama-lamanya. Sehingga orang yang berakal dan menggunakan akal dengan sebaik-baiknya akan mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Tapi sekali lagi, kebanyakan manusia terbalik. Bal tu'siruna al-hayata dunya, akan lebih kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Padahal Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bal huwa sa'adatud dunya wal akhirah. Bahkan kenikmatan yang abadi itu adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walau lal aqlu alladhi taqumu bihi 'alal hujjah la kana bimanzilatil majanin. Kalau seandainya tidak ada akal yang dengannya tegak hujah padanya, niscaya kedudukannya seperti orang-orang yang gila. Kalau tidak punya akal, atau orang yang tidak menggunakan akalnya, kedudukannya seperti orang-orang yang gila. Bedanya kalau orang gila hilang akalnya. Adapun para pelaku kemaksiatan masih memiliki akal, tapi tidak menggunakan akal yang sebaik-baiknya. Jadi kalau tidak ada akal, sebenarnya para pelaku kemaksiatan ini kedudukannya seperti orang-orang gila. Bal qad yakunul majanin ahsana halan minhu wa aslama akibatan. Bahkan orang-orang gila, keadaan mereka lebih baik daripada para pelaku kemaksiatan yang tidak menggunakan akalnya. Dan orang gila lebih selamat akibat kesudahannya. Namanya juga orang gila. Rufial aqlam, diangkat pena. Walaupun mereka melakukan kemaksiatan, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikatakan zawalul aql, hilang akalnya. Sehingga dimaklumi tatkala mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang masih memiliki akal kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ini menunjukkan dia tidak menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Menunjukkan kurang akalnya, lemah akalnya, bahkan bisa menyebabkan hilang akalnya. Kalau orang gila, kita sebutkan tadi, mereka demikian dikatakan hilang akalnya. Nah, jika keadaannya bisa lebih baik dibandingkan orang yang masih memiliki akal tapi banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Orang gila ketika melakukan kemaksiatan dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang yang masih memiliki akal tapi dia menggunakan akalnya sehingga melakukan banyak kemaksiatan, dicatat dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan wa aslama akibatan, orang gila lebih selamat akibat kesudahannya. Fahada min hadal wajih, ini dari satu sisi. Yang jelas dari penjelasan yang kita sebutkan tadi, di antara hukuman kemaksiatan ini mempengaruhi terhadap berkurangnya akal seseorang. Dikarenakan orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dia tidak menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Kalau dia menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, niscaya dia akan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Secara akal saja, kemaksiatan itu bisa mendatangkan berbagai macam kemudaratan. Kenikmatannya hanya sesaat saja. Berbeda dengan ketaatan. Kalau ketaatan akan mendatangkan berbagai macam manfaat dan kemaslahatan. Lelah capeknya hanya sebentar saja. Sehingga kalau orang berakal, menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, tentunya akan mendahulukan ketaatan dibandingkan kemaksiatan. Bahkan para ulama, para a'immah, para salafun as-salih, ketika mereka merasakan bagaimana lezatnya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka merasakan bagaimana lezatnya melaksanakan qiyamul lail, lezatnya berpuasa, lezatnya membaca Al-Qur'an, lezatnya melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya, mereka tidak ingin kelezatan-kelezatan ini tergantikan walaupun dengan kenikmatan dunia yang sangat banyak. Dikatakan kelezatan dalam beribadah itu kelezatan yang luar biasa kenikmatannya. Dan kelezatan ini bukan hanya di dunia saja, akan bersambung di akhirat pun mendapatkan kelezatan yang lebih daripada itu. Beda dengan kelezatan dunia. Akan hilang, akan sirna, hanya sesaat saja, tidak selamanya. Sehingga orang yang merasakan bagaimana lezatnya kehidupan di dunia dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan mendapatkan kelezatan yang lebih nanti di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih pembahasan tentang hal ini. Tinggal sedikit lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.